Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa lamrid dunya watin wa salatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Qala syarihu rahimahullahu taala qala ba'daha wa kutubihi al kutubu qabla rusuli wa kutubihi wa rusulihi al imanu bil kutubi aidan imanun ijmali yatahaqqaqul imanu bihadzal rukni bi ayyu minal abdu annallaha asa wa jalla anzala kutuban ma'a rusulihi ila khalqihi ja'ala fi hadhihi al kutubi al huda wan nura wal banati wal bayyinati wa ma bihi yasduhul ibadu wa anna hadhihi al kutuba allati unsilat ma'a rusuli kulliha haqqun kullaha haqqun li annaha min indillahi azza wa jalla wallahu azza wa jalla huwal haqqul mubinu wa makana min jihatil haqqi fa huwa haqqun wa yuqinu bidzalika yaqinan tamman summa yuqinu wa yu'minu imanan khosan bi akhiri hadhil kutubi ala wa huwal qur'anu fa kama annahu yu'minu bil kutubis sabiqati At-Taurati wal-Injili wal-Zaburi wa suhufi Ibrahim alaihi salam wa suhufi Musa alaihi salam wa nahbi dhalik yu'minu biha imanan aman ala ma anzalahu Allahu azza wa jalla ala anbiya'ihi wa rusulihi fa innahu yu'minu imanan khasan bihadhal Qur'ani wa annahu kalamullahi minhu bada'a wa ilaihi ya'udu wa annahu hujjatullahi 'alan nasi ila qiyamis sa'ati wa annahu bihi nusikhat jami'ur risalati wa jami'ul kutubi min qablu. Nah ini saya belum tahu ini. Min qablu wa annahu qablu qabla ba'da itu kan diantara bentuk dzarab. Dzarab apa zaman pemakan? Zaman. Nah, yang namanya dzarab zaman seperti ba'da, qabla itu mulazim harus ada mudhofun ilaihnya. Nah, ketika mudhofun ilaihnya dihadzaf diganti dhammah. Oh, iya. Ba'du, amma ba'du, min qablu, qablu begitu. Jadi dhammah itu iwat anil apa? An mudhofin ilaih. Anil mudaf ilaih al mahduf dari mudaf ilaih yang dihadap terus ya, bismillah wa annahu hujjatullahi al baqiyatu ala nasi wa anna hadzal kitaba muhaiminun ala jami'il kutubi wa ma fihi muhaiminun ala jami'i ma sabaqa kama qala azza wa jalla fi wasfi kitabihi muhaimin wa muhaiminan alaihi wa anna ma fihi minal akhbari yajibu tasdiquha wa ma fihi minal ahkami yajibu imtithaluha wa anna man hakama bi ghairihi faqad hakama bi hawahu wa lam yahkum bima anzalallah hadza kulluhu minal imanil khasi bil qur'ani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semarwan kan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, ini masih melanjutkan dari syarah rukun ya, rukun iman. Setelah kemarin iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya itu udah rasulnya, malaikatnya. Taib, sekarang iman bi kutubihi, kepada kitab-kitab Allah. Ya, faqala asy-syarih, syarih azitu Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ba'daha wa kutubihi al-kutub qabla rusuli. Kayak kutub disebutkan sebelum rasul wa kutubihi wa rusulih gitu kan. Ya, maknanya apa? al-imanu bil kutubi aidan imanun ijmali. Nah. Ini ijmali apa i'rabnya di sini? Ya. Pak Ahmad, ijmali i'rabnya apa? Tadi kita bahas di pelajaran jilid 3 juz sulugh. Na'at dari iman. Marfu. Nah, ya, karena na'tun. Nah, na'at anil marfu, marfu'un misluh, begitu kan? Ya, ya. Wala matrafihi dhamma muqaddarah. Mana min dzuriha? As-siqal. Nah, mengimani kitab juga mengimani secara global dengan keimanan global. Ya tahaqqaqu al-imanu bihadzal rukni. Ya. Akan terrealisasi beriman kepada rukun ini, yaitu rukun iman kepada kitab, bi ayyumina al-abdu, yaitu seorang hamba mengimani annallaha anzala kutuban, bahwa Allah menurunkan para kitab-kitab, ma'a rusulihi, ya, Allah turunkan kitab-kitab bersama para rasulnya, ila khalqihi, yang Allah tujukan turunkan itu kepada para hamba-hambanya, ila khalqihi. Ya, ja'ala fi hadzal kitabi al-huda wan nura wal bayyinati, maka Allah ya menjadikan hidayah, cahaya dan bayyinat, keterangan yang jelas di dalam kitab-kitab ini. Wa ma yah wa ma bihi yasluhu al-ibad, dan dengan segala kemaslahat dan dengan segala hal yang menjadi kemaslahatan untuk para hamba. Wa anna hadhihi al-kutuba, bahwa kitab-kitab ini allati unzilat ma'ar rusul, ya, yang diturunkan bersama para rasul, kullaha haqqun. Kulla itu taukid, mana muakkadnya? Ya. Mana muakkadnya? Anna hadhil kutub. Nah, itu muakkadnya. Baik. Li'annaha, karena kitab-kitab ini min indillahi azza wajal, berasal dari sisi Allah azza wajal. Ya, wallahu huwal haqqul mubin. Dan Allah lah yang maha hak. Ya. Hak dan kitab ini, dan wallah, wallahu azza wajal huwal haqqul mubin. Allah lah yang hak, yang mubin, ya, yang jelas keterangannya. Taib. Dan juga termasuk di antara mengimani kitab-kitab itu, di antara ialah mengimani bahwasanya seluruh kitab-kitab tadi, Taurat, Injil, Quran, kalamullah, laisa bimakhluk. Kalamullah bukan makhluk. Kita yakini siapa yang menyatakan bahwa kalamullah, ya, Al-Qur'an adalah makhluk, bahwa kafirun billah. Nah, wa makana min jihatil haq. Nah, kalau memang kalamullah itu, kitab-kitab tersebut itu berasal dari sisi Allah yang maha hak, berarti isinya itu fahuwa haqqun. Hak. Nah. Ya, kalau saya tanya kepada antum, misalnya saya Marwan, dari aspek apa sih kok bisa dibilang Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk? Oke lah kalau kalamullah, kok kenapa bisa dibilang bukan makhluk? Dari aspek apa sih, Syekh Marwan? Bisa jelasin nggak? Ini walaupun bukan di pembahasan kalamullah, Al-Quran kalamullah, laisa bimakhluk. Karena pembahasan-pembahasan seperti ini biasanya di buku-buku salaf mutaqaddimun yang berfokus kepada pembahasan al-aqidah, al-asma, wasifat, warudud. Nah. Masih paham gak sih Marwan pertanyaannya? Dari aspek apa sih kok Al-Quran itu bukan makhluk gitu? Perhatikan, Al-Quran kan kita katakan kalamullah, ya gak? Kalamullah. Kalam, Allah punya sifat kalam. Punya sifat kalam. Nah, para salaf dahulu punya pembahasan kaedah begini. Ya, al-kalam fi sifat far'un anil kalam fi dzat. Ketika kita berbahas, berkomentar, berbicara tentang sifat Allah, itu adalah cabang dari pembahasan, berkomentar, membahas tentang zat Allah. Zat Allah makhluk bukan? Bukan. Berarti sifat Allah juga bukan makhluk. Paham gak sini? Makanya disebut si Al-Quran, kalamullah, ini berarti sifat Allah. Si Allah punya sifat kalam. Nah, berarti Al-Quran bukan makhluk. Paham gak disini? Al-Quran bukan makhluk. Ngerti ya? Nah, yang namanya kalamullah itu sifat Allah. Kalam sifat Allah. Sifat dari aspek mana? Aspek, ya, sifat zatiyah dan aspek sifat fi'liyah. Sifat zatiyah itu apa? Sifat Allah yang senantiasa ada pada Allah, tidak terpisah dengan Allah. Kalau dari aspek ini, berarti kita katakan Allah punya sifat kalam, dia tidak bisu. Nah aspek yang kedua, ada namanya pembagian sifat. Sifat-sifat Allah itu ada yang sifat zatiyah, ada yang sifat fi'liyah. Nah kalau sifat fi'liyah, ialah sifat Allah yang sesuai dengan masyiah, kehendak Allah. Terkadang Allah bersifat dengannya, terkadang tidak bersifat dengannya. Seperti sifat istiwa, itu sifat fi'liyah. Sebelum Allah ciptakan ars, Allah sudah punya sifat ulu. Kemudian Allah ciptakan ars, Allah ciptakan langit bumi, baru Allah beristiwa dengan ars, di atas ars. Sifat turun ke langit dunia, sifat fi'liyah. Ya, tabarakallahu fik. Nah, dari aspek sifat fi'liyah, Allah, kalamullah itu istimrar, terus menerus. Nah, bisa dipahami sini? Baik. Ya, nanti kalau dibahas, ya, terus suara saya ketika melafadzkan Quran, ya, suara Anda makhluk, tapi yang dilafadzkan ketika yang dilafadzkan Al-Quran adalah kalamullah. Berarti yang saya lafadzkan kalamullah. Yang saya tulis di atas kertas kalamullah. Penanya makhluk, namun yang di al-maktub, yang ditulis kalamullah. Ini lafaz saya makhluk, tapi ketika saya melafadzkan, ya, kul huwallahu ahad, al-malfud lafadznya, yang dilafadzkan itu adalah kalamullah. Nanti orang-orang Mu'tazilah punya cari celah gitu. Al-Qur'an kalamullah, tapi ketika saya lafadzkan bismillahirrahmanirrahim, ini suara saya itu makhluk. Tapi lafaz ini kan suara saya tuh bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Suara kita memang makhluk. Tapi ketika kita melafadzkan Al-Qur'an, itu lo kalamullah. Yang kita tulis di buku, ya, dari ayat-ayat Al-Qur'an, itu yang termaktub kalamullah. Kertasnya kita enggak usah ngomongin kertas ya, kertas ya makhluk. Tapi ketika ditulis di atas kertas ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat itulah kalamullah, bukan makhluk. Kalau sebutannya Al-Qur'an itu udah kalamullah enggak lah. Kenapa? Ini Al-Qur'an semuanya ya. Lah, kan termaktub di situ semua. Ya kalamullah. Kalau orang ada merinci nih kertasnya gitu, maksudnya bisa enggak gitu? Ada orang merinci. Nih, perinciannya itu dia dijelaskan oleh Imam Ahmad. Kertasnya makhluk. Tapi ketika ditulis di atas kertas ayat-ayat Al-Qur'an itu kalamullah. Tulisannya kalamullah. Tulisannya kalamullah. Kertasnya makhluk. Makhluk, tapi yang kita baca itu berarti kalamullah. Makhluknya makhluk. Sebelum ada ditulis ayat Al-Qur'an, kertasnya makhluk. Ketika ditulis Al-Qur'an, kalamullah. Ya. Baik. Karena ada kalangan Jahmiyah yang dia mencoba lari dari situ dengan sebutkan Al-Qur'an kalamullah. Tapi yang saya ucapin nih, ini makhluk. Nah, itu kata Imam Ahmad lafzi. Ini pemahaman lafzi itu lebih berbahaya daripada Mu'tazilah yang terang-terangan bilang Al-Qur'an makhluk, laisa kalamu, laisa kalamullah. Ya. Tabarakallahu fik. Ya, tafadhal. Ya. Wa yuqinu bidzalika yaqinan taman, dan dia meyakini hal tersebut dengan keyakinan yang sempurna. Summa yuqinu wa yu'minu imanan khasan, dia yakini, dia imani dengan keimanan yang khusus, ya, bi akhir hadil kutub ala wahwa Al-Qur'an. Dia imani dengan keimanan yang khusus itu akhir dari kitab-kitab itu semua itu Al-Qur'an. Ya. Ya, yaitu Al-Qur'an. Kalau yang lain secara global, Al-Qur'an, kalamullah, Injil, kalamullah, Taurat, kalamullah. Nah, baru diimani secara khusus Al-Qur'an, bukan cuma diyakini, dia imani. Dia imani yang dalam artian ada perintahnya dilaksanakan, ada larangannya dijauhi, ya, kabar-kabarnya dibenarkan. Ayat-ayatnya ditadaburi. Nah, itu. Dia sampaikan walau ayah gitu kan. Balighu anni walau ayah. Ya. Tapi walau ayah, ayah itu i'rabnya apa buah kila? Balighu anni walau ayah. Ayahnya i'rabnya apa buah kila? Maf'ul. Hah? La khobar kana. khobar kana mahdzuf kananya. Balighu ani walau kanat ayatan, begitu. Ya. Kan ada hadis dalam hadis, qarrib walau dzubaban, gitu kan. Masih ingat enggak hadis tentang dakhala ar-rajul fi jannah fi dzubabin, dakhala ar-rajul an-nara fi dzubabin. Ada seorang yang masuk surga masuk neraka karena seekor lalat. Ya, disuruh, ayo qarrib, berikan sesaji. Main di sini qarrib. Saya enggak punya apa-apa. Qarrib walau dzubaban. Apa i'rab dzubaban? Khobar kana. Qarrib walau kana dzubaban. Begitu. Ada yang mahdub pusing. Bisa insyaallah. Ya, fakama annahu yu'minu bil kitabis sabiqati. Maka sebagaimana dia mengimani kitab-kitab terdahulu, Taurat wal Injil wa Zabur wa Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, wa nahu dzalik, yu'minu biha imanan aman, dia imani itu semua secara keimanan secara umum. Ya, ini penting ya, karena orang-orang Yahudi enggak mengimani Injil. Apalagi Al-Qur'an. Orang Nasrani enggak mengimani Taurat, enggak mengimani Al-Qur'an sebagai kalamullah. Nah, kalau kita mengimani itu semua kalamullah, tentunya Injil dan Taurat yang belum terdistorsi, yang belum tertahrif. Nah, kita imani itu adalah kalamullah. Nah, turun Al-Qur'an, kita imani sekaligus kita yakini bahwa Al-Qur'an menghapus seluruh hukum-hukum yang tertera di Taurat Injil dan menyempurnakannya. Ya. Baik. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Yu'minu biha imanan aman ala ma anzalahu Allahu ala anbiya'ihi wa rusulih. Dia imani kitab-kitab tersebut dengan keimanan yang umum, bahwa kitab-kitab tersebut Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Fa innahu yu'minu imanan khasan bihadzal Qur'an. Nah, kalau terhadap Qur'an dia imani secara iman keimanan yang khusus. Wa annahu kalamullah mundu bada'a wa ilaihi ya'udu. Dia imani bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, dari Allah lah Al-Qur'an itu berasal, berawal, ya. Allah turunkan, wa ilaihi ya'udu. Kepada Allah lah nanti Al-Qur'an akan kembali. Maksudnya apa? Nanti menjelang hari kiamat Allah angkat mushaf. Bukan cuma Allah angkat dari kepala manusia, bahkan mushaf-mushafnya Allah angkat. Sehingga menjelang hari kiamat enggak ada satu lembaran pun mushaf yang masih ada di muka bumi. Allah angkat nanti di hari kiamat. Karena Allah tidak ingin menghancurkan dunia ini dalam keadaan kalamnya, firmannya itu masih tertera, termaktub, ada di muka bumi. Allah akan angkat nanti berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud. Ya. Angkat secara fisik, ya. Secara his dan maknawi. Ya. Kalau secara makna, semua orang yang hafal Quran akan dimatikan oleh Allah. Ya. Akan dimatikan. Menjelang hari kiamat Allah kirim angin rih thayyibah yang mencabut semua nyawa orang yang beriman. Maka enggak ada lagi di muka bumi manusia yang di kepalanya masih ada hafalan Quran, walaupun satu surat, walaupun satu ayat. Secara his, real, seluruh mushaf, seluruh kertas, lembaran yang termaktub Al-Quran, ayat Allah, walau satu ayat, diangkat semua. Maka tersisalah di muka bumi, ya, orang-orang yang buruk, yang dengannya Allah akan menghancurkan semua. Kiamat. Gitu. Maka di hari kiamat itu enggak ada seorang mukmin, kafir semua. Ya. Min inna min asrarin nas, sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk ialah yang mereka masih hidup Al-Qur'an ini, apa? Kiamat tegak. Antaku musaah wa hum ahyaun, yaitu hari kiamat tegak mereka masih hidup. Itu manusia yang paling buruk di antaranya. Ya, di antaranya. Jadi mushaf dulu bukan barang pas kiamat itu ya? Hah? Iya. Makanya kalau ada orang mengatakan besok kiamat, gak mungkin, masih ada orang yang beriman. Ya. Dan matahari terbit sebelah barat, itu dalam keadaan orang-orang yang beriman sudah mati, mushaf sudah diangkat. Baru matahari terbit dari sebelah barat. Dan di situ udah gak ada lagi tobat. Dan gak ada orang yang mau tobat. Karena orang kafir semua. Dan mereka akan menganggap ini sebagai sebuah fenomena yang keren. Ya. Adapun mungkin cerita-cerita yang pernah mereka dapatkan atau yang termaktub, mereka anggap ah itu mitos. Nah. Ya. Dan akan datang itu, ya. Nah, ketika terbit dari sebelah barat, dah pintu taubat tertutup, udah selesai itu. Naudzubillah, semoga kita enggak masuk di masa itu. Kalau masuk di masa itu berarti kita kafir. Dan enggak ada kesempatan untuk taubat, enggak bisa lagi. Ya. Mana lagi tadi? Wa annahu hujjatullah 'alan nasi fi ila qiyamis saah. Bahwa Al-Qur'an adalah hujjah Allah. Hujjah Allah yang Allah yang dengan Qur'an ini ya hujjah Allah tegak sampai hari kiamat. Ya. Jadi cukup dengan turunnya Al-Qur'an dia adalah hujjah. Maka keliru ya. Kalau dikatakan kepada orang yang melakukan kekufuran atau mengucapkan kekufuran akbar, oh dia belum tegak hujah. Nah hujah udah tegak dengan Quran. Jangankan dengan Quran, kata Imam Syafi'i, dikutip di buku Usul Salasain oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah ay suratul asr lakafathum. Seandainya Allah enggak menurunkan hujah pada hambanya kecuali surat ini aja, itu surat Al-Asr itu udah cukup, apalagi dengan 114 surat. Ya. Jadi kalau ada redaksi ulama ya, sampai ditegakkan hujjah, maksudnya apa? Ini dijelaskan oleh Syekh bin Baz oleh Lajnah Da'imah. Ya. Sampai tegaknya hujjah bahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu ketika hendak ditegakkan had bagi orang yang murtad. Itu apa? Hukum mati, dikasih hujah biar ditobat. Bukan cuma dikasih hujah, diberi tenggang 3 hari. Jadi masalah tegakin hujah itu bukan maksudnya dikonfrontasi dulu ya, si Ade Armando itu didebat ya, si penghalal zina itu Abdul Aziz yang bikin disertasi zina itu halal didebat, enggak. Hujah udah tegak. Ya. Lagi pula orang-orang Jahmiyah yang ngaku-ngaku salafi itu yang enggak mau ngafirin penghalal zina juga aneh. Belum tegakin hujah. Lah, si penghalal zina itu udah ditegakin hujah sama Ustaz Zaitun Rasmin di TV One. Nah, itu. Di berbagai talk show dia didebatin. Hujah udah nyampe. Tetap aja enggak kafir juga. Aduh, Jahmiyah, Jahmiyah. La ilaha illallah. Ya, mana lagi tadi? Ya, wa annahu bihi nusikhat jami'ur risalati. Maka dengan Al-Qur'anlah dihapuslah seluruh risalah. Ya, risalah Nabi Ibrahim, risalah Nabi Musa. Umar bin Khattab dahulu pernah megang apa namanya? Taurat, takjub karena ada kemiripan ya ahkam di Taurat dengan ahkam di Al-Qur'an. Di Taurat diharamkan zina. Di Taurat tertulis kalau wanita yang haid mesti dijauhi. Walaupun aplikasinya, prakteknya orang Yahudi gulu. Istri mereka yang haid betul-betul mereka enggak mau sentuh. Ya, di Taurat tertulis haramnya daging babi. Ya. Kalau di Kristen ya, makanya orang Kristen makan daging babi itu orang Yahudi itu tertawa terbahak-bahak itu. Dungu sekali orang Nasrani itu. Dungu. Ya, dungu sekali. Orang Nasrani itu dungu. Orang Yahudi itu sebenarnya mentertawakan. Cuman karena kepentingan, ya, kepentingan dia mesti merangkul Nasrani. Ya, dia mesti merangkul Nasrani. Nah, apalagi zaman sekarang. Coba kalau dia udah jadi kekuatan tunggal, yang akan mereka libas seluruh manusia agar tunduk kepada Yahudi, bahkan termasuk Nasrani. Ya, makanya Allah sifati kita ini mesti terhindar dari siapa? Ghairul maghdub alaihim, yang Allah murkai Yahudi waladdallin dan orang sesat. Nasrani itu bodoh-bodoh. Mau beramal luar biasa. Ilmunya enggak ada. Lihat orang Nasrani sampai enggak nikah. Jadi pastor, biarawan, biarawati, jadi uskup. Orang Yahudi enggak ada yang kayak gitu. Ya, orang Yahudi enggak ada yang kayak gitu. Lihat itu. ya, beramal tuh capek-capek, dedikasi diri di gereja. Ya. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Umar bin Khattab melihat pendeta ya Nasrani yang kayak begitu, Umar nangis. Nangis kenapa? Kesian, bukan. Ini dia nih yang Allah firman ini. Firmankan. Amilatun nasibah, beramal sampai capek tasla naron hamiyah. Masuk neraka, kan neraka yang menyala-nyala. Nah, itu orang Nasrani sifatnya bodoh-bodoh. Lihat semua dimakan sama mereka. Kecoa, apa segala macam, tikus, anjing, babi, dimakan semua sama mereka. Ya. Itu di pasar apa tuh? Manado. Kucing dimakan sama mereka. Semua. Ya. Terus ke kelawar apa itu? Dimakan semua sama mereka. Bahkan disinyalir di kota Wuhan, ya, penyebab corona pertama dulu sebabnya karena mereka makan daging kekelawar, sop kekelawar, tikus hidup-hidup dimakan sama mereka. Kecil, ya. Hah? Ya, tikus kecil. Eh, iya. Dingin. Bukan, bukan itu. Nama pertamanya tikus itu apa? Cindir. Cindil ya, ya. Orang Yahudi masih punya aturan. Nah, Umar bin Khattab baca di kitab Yahudi, bagus ini Rasul. Rasul marah. Kamu udah ragu Umar? Ya. Lau kana akhi Musa hayyan, ma wasi'ahu illa tibai. Seandainya saudaraku Nabi Musa masih hidup hari ini, enggak ada, dia enggak memiliki kelapangan kecuali dia mesti mengikuti aku. Nah. Jadi Al-Qur'an menghapus semuanya. Ya, mana lagi tadi? Wa jami'ul kutub min qablu, dan menghapus seluruh kitab-kitab sebelumnya. Qablu, perhatikan dhammahnya iwat an mudafin ilaih al mahdhuf. Ya. An iwat an mudafin ilaih mahdhuf. Ya, makanya amma ba'du, amma ba'da salam, amma ba'dal kalam, amma ba'da salawah, amma ba'da aliz asana Allah gitu. Ya. Wa annahu bahwa Al-Qur'an hujjatullah al-baqiyah 'alan nas. Hujjah Allah yang terus ada pada manusia. Ini Al-Qur'an hujjah. Jangan lagi bilang sebut belum tegak hujjah. Nah, itu berarti antum kalau oh ini ada orang melakukan kekufuran belum tegak hujjah. Lah Al-Qur'an itu hujjah. Kalau kita katakan belum tegak hujjah, antum mengingkari Al-Qur'an sebagai hujjah. Ya, satu surat aja kata Imam Syafi'i, surat Al-Asr udah cukup. Belum tegak hujah. Ini orang gimana ini? Oh, maksudnya dikonfrontasi, yaitu buat ditegakkan had hujahnya. Ya. Oh, tapi kan zaman sekarang orang-orang enggak mau baca Al-Qur'an. Orang-orang zaman sekarang mereka jauh dari Al-Qur'an. Ingat enggak kajian kita sebelum ini? Syarah Faidul Arba Syekh Shalih Al-Syekh. Apa kata Syekh Shalih Syekh terhadap para orang-orang yang ngasih udzur itu? Mereka lebih melihat hak manusia daripada hak Allah. Hak Allah diterjang misalkan Ade Armando. Hak Allah diterjang oleh Abu Janda. Hak Allah diterjang oleh Deni Siregar. Hak Allah diterjang oleh mereka itu semua. Dan mereka lebih memperhatikan hak Ade Armando. Oh, jangan dikafirkan dulu. Lihat, orang yang kayak gini ya, gak memuliakan Allah. Dia gak melihat hak Allah. Dia cuma melihat hak manusia. Ya. Itu siapa yang ngomong? Saya selalu sih di syarah Faidul Arba kita yang kita baca sebelum ini. Ya. Masih ingat gak? Lihat, orang-orang seperti itu cuma memperhatikan hak manusia. Hak Allah gak dilihat. Nah. Mana lagi tadi? Ya. Wa anna hadzal kitaba muhaiminun, bahwasanya kitab ini, maksudnya kitab ini apa? Hah? Al-Qur'an. Berarti alnya al apa tuh di Al-Kitab? Kitab alnya al apa wakilah? Al-Ahdiyah adzikr, lidzikr. Al-Ahdiyah lidzikr, yaitu yang sudah disebutkan tadi Al-Qur'an. Bahwasanya kitab ini Al-Qur'an muhaiminun. Dia adalah ujian ala jami'il kutub. Ya. yang dia mensupremasi seluruh kitab-kitab, wa ma fihi muhaiminun 'alan nas, wa ma fihi muhaiminun 'ala jami'i ma sabaqa. Dan dia adalah mensupremasi dari seluruh kitab-kitab yang lalu, kama qala fi wasfi kitabi, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman ketika mensifati kitabnya Al-Qur'an, wa muhaiminan, wa muhaiminan 'alaihi, sebagai ujian baginya. Wa anna ma fihi minal akhbari, dan bahwa dan juga kabar-kabar yang terdapat di Al-Qur'an, yajibu tasdiquha, wajib dibenarkan. Ya. Jangankan mendustakan isi Al-Qur'an. Mendustakan satu huruf yang itu disepakati keberadaan hurufnya di Al-Qur'an, hukumnya kafir. Apalagi mengingkari berita Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an mengatakan inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan fala yuqbal min. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum wa raditu lakum al-Islam dinan. Allah telah ridho pada agama Islam. Allah telah menyatakan agama di sisi Allah ialah Islam. Allah telah menyatakan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak diterima agamanya, di akhirat menjadi orang merugi. Tiba ada orang yang mengatakan, si Buya Syakur yang ceramah di Mabes Polri, Islam belum sempurna. Ini orang bukan cuma mengingkari satu huruf, mengingkari sekian ayat, mengingkari berita Al-Quran. Ya, gila gak tuh? Gila. Ya. Tahu Buya Syakur? Buya Syakur. Ya. Sekarang TNI Polri telah menegaskan hanya memanggil pemandu-pemandu agama dari kalangan PBNU. Setelah Buya Syakur siapa? Si Rozi crazy itu. Ar-Rozi. Udah enggak ada lagi tuh ustaz-ustaz sunnah ceramah di polisi. Enggak ada. Bahkan BNPT merekomendasikan nama-nama ustaz sunnah yang ceramah di pori-pori sekalipun masuk daftar list ustaz berpaham radikal. Karena BNPT merilis siapa itu dai-dai yang berpaham radikal, yang berkeyakinan pemeluk agama lain, pemahaman agama lain, keyakinan agama lain adalah kafir. Itu BNPT lagi ngampanyakan pluralisme. Jadi ada ustadz-ustadz sunnah yang densus kalau nembak teroris ya dapat pahala istihad. Terus klarifikasinya sama aja membenarkan ucapan dia. Klarifikasi di Facebook nggak ada, itu bukan klarifikasi. Membenarkan, kalau klarifikasi bilang datang lagi tuh ke Mabes Polri yang saya ucapkan kemarin keliru. Densus kalau ya kalau membunuh orang itu mesti jelas ya dengan pengadilan, atau orang tersebut mengancam kalau enggak ya masuk itu terancam dengan pembunuhan secara sengaja kepada seorang muslim. Klarifikasi di Facebook cuman benerin ucapan dia. Apa yang keren? Udah capek-capek ngomong gitu di Mabes Polri, masuk daftar list ustaz berpaham radikal Wahabi. Aduh. Makanya udahlah enggak usah main-main sama pemerintah sekuler. Udah. Ya. Pemerintah sekuler itu kemarin membenamkan, menenggelamkan, membubarkan ormas-ormas Islam bukan karena ormas Islam tadi manhajnya menyimpang dari manhaj salaf. Mana ada pemerintah bilang FPI menyimpang manhajnya. Hizbut Tahrir mereka dibubarkan karena mereka menyelisihi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita tahdir, kita bubarkan. Mana ada? Ya. Mereka membubarkan ormas-ormas itu semua karena apa? Karena ormas tersebut Islamis. Kok begitu? Karena mereka sekuleris, pluralis. Bertentangan dengan agama mereka, agama pluralis. Jadi antum mau busa-busa bela pemerintah apa, antum sendiri akan disingkirkan. Kenapa? Karena antum Islamis, ya. Antum Islamis. Mau selamat? Nah, kayak tuh si Yusuf Mansur, selamat itu. Antum mau nipu, kayak mau apa? Yang penting nyatakan di depan publik dukungan antum terhadap pemerintah sekuler. Selamat itu di dunia. Nah, selamat itu. Ya. Jadi mau muji-muji pemerintah, pemimpin Jokowi, pemimpin yang wajahnya bercahaya. Mana ada dai yang kayak gitu enggak tahu malu tuh. Ya. Ya. Ah, mau muji-muji pemerintah kita adalah ulul amri khilaf khalifah amirul mukminin. Antum Islamis enggak mau mengikuti ritme mereka. Ritme mereka itu apa? Pluralisme mereka. Apa itu? Membenarkan semua agama, jangan ada kata kafir kepada pemeluk keyakinan agama lain, baru mereka ridho. Ah. Mau ngikutin kayak gini? Iya dan billah. Ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya ini beberapa ya, kejadian, fenomena ini harusnya membuka mata, bukan cakrawala. Buka mata. Kalau mata ini masih belum bisa dibuka, minimal mata hati. Nilai. Ya. Cuma memang ya, udah terbutakan mata hati. Padahal mata ini udah melek nih mata ini. Ini pemerintah sekuler habis ini. Udah tahu mengkampanyekan pluralisme. Udah melek. Cuman mata hati udah buta. Ya akhirnya terus-terusan seperti itu. Ya. Wa anna ma fihi minal akhbar yajibu tasdiquha wa ma fihi minal ahkam yajibu imtisaluha. Dan hukum-hukum yang terdapat di Al-Qur'an wajib dilaksanakan. Wa anna man hakama bi ghairihi faqad hakama bi hawahu. Siapa yang berhukum dengan selainnya, maka dia telah berhukum dengan hawa nafsu dia. Nanti akan ada penjelasan tentang togut, yang salah satu makna togut berhukum dengan selain hukum Allah, akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, menjabarkan tentang penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada nanti insya Allah. Ya kalau saya terangin sekarang ya, nanti kedepannya kelamaannya. Walam yahkum bima anzalallah, dan dia dianggap tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Hadza kulluhu minal imani al khasati bil Quran. Ini semua adalah ya keimanan khusus terhadap Al-Qur'an. Naam tafadhal Syekh Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala qala ba'da dzalika wal yaumil akhir hadha huwa ruknul khamis. Al imanu bil yaumil akhir ay al imanu bi yaumil qiyamati wa tahqiqu hadha rukni yakunu bi an yuqina hadha al abdu wa yu'minu bi ghairi syakkin bi an samma yawman bi anna samma yawman yaudu nasu ilaihi yub'asuna fihi wa ilaihi wa yuhasibuna fihi wa yub'asuna fihi wa ilaihi wa yuhasabun wa yuhasabuna fihi wa anna kulla insanin majziyun bima fa'ala li anna al amra laysa muntahiyan bil mauti bal thamma yaumun bal thamma yaumun yajtami'u fihi an-nasu fayaqtasu min adh-dhalimi lil madlumi wa yuhasabu nasu ala a'malihim fama qala subhanahu wa ta'ala wa fufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun idza amana bihadzal qadari wa anna hunaka yawman sayakunu wa annahu sayub'asu min jadidin fa innahu qad haqqaqa hadza rukna. Ba'da dhalika al-imanu at-tafsili bil yawmil akhir wa hadha yattabi'u al-ilma bima ja'a fil kitabi was sunnati min ahwali yawmil qiyamati wa min ahwalil quburi wa ahwali ma yakunu yawmal qiyamati min al-imani bil khawdi wal mizani was sukhufi wal sirati wal imani bi akhwali an-nasi fi arsati akhwalu an-nasi ba'da an yajuzu as-sirata a'ni al-mu'minina alladhina yadkhuluna al-jannata wa ma yakunu ba'da ayyajuzu sirata wa ma yadkhulul jannata awwalan wa akhwalun nasi fin nari wa nahu dhalika wa akhwalul zulmati wal jisri hadhihi kulluha umurun tafsiliyatun la yajibu al-imanu biha ala kulli ahadin illa ma sami'aha man illa man sami'aha fi nususi fa innahu yajibu alaihi al-imanu bima sami'a lakin law qala qailun ana la a'lamu hal thamma khawdun am la adri hal thamma mizanun am la nahwa nahwa dhalika yu'arrafu bin nususi fa in arafa fa ankara wa kadzdzaba fayakunu mukadziban bil qur'ani bisunnati wa bisunnati. Naam. Wa qala ba'da dhalik, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan setelah itu, wal yaumil akhir, beriman pada hari akhir. Hadza huwa ar-ruknu al-khamisu, inilah rukun yang kelima. Al-imanu bil yaumil akhir, iman pada hari akhir. Ai al-imanu bi yaumil qiyamah, iman pada hari kiamat. Wa tahqiqu hadza ar-rukni, ya realisasian terhadap rukun ini artinya seorang akan dianggap beriman pada hari kiamat. Yakunu bi ayyukina hadzal abdu wa yu'mina bi ghairi syakkin bi anna sama yawman ya'udun nasu ilaihi yub'atsuna fihi ilaihi wa yuhasabuna fihi. Itu cukup gitu aja. Realisasian seorang akan dianggap beriman dengan hari akhir, yaitu seorang hamba dia meyakini, mengimani tanpa ada keraguan bahwa ada suatu hari yang manusia kembali kepada hari tersebut, dibangkitkan pada hari tersebut, dan akan dihisap pada hari tersebut. Udah dicukup. Dia enggak tahu haud, dia enggak tahu mizan, dia enggak tahu hisap, dia enggak tahu sirat, yang penting dia yakini kita akan kembali nanti. Itu udah cukup. Ya. Dia dianggap beriman pada hari akhir. Ya, betul, nanti ada perincian mengiman terhadap hari akhir, termasuk di dalamnya beriman akan adanya nikmat atau azab kubur. Ada fitnah atau pertanyaan kubur. Ya, apalagi ada haud, ada orang yang dicegah dari masuk ke haud telaga Nabi. Ya, ada mizan. Ya, seandainya dia enggak imani itu, apa yang melatar belakangi dia enggak imani itu? Karena enggak tahu, itu udah cukup. Kecuali dia tahu, tapi oh saya enggak percaya ada haud. Nah, dia baru dia dianggap ya cacat keimanan dia terhadap hari akhir. Makanya ini furu'. Asalnya beriman pada hari akhir, manusia akan kembali, dibangkitkan, akan dihisap. Tuh. Ya, itu aslinya. Akan dihisap, dibalas ke surga atau neraka. Wa anna kulla insanin majziyun bima fa'ala. Dia iman ini bahwa setiap orang akan dibalas sesuai dengan dia lakukan. Li annal amra laisa muntahiyan bil maut, karena urusan kehidupan kita ini itu enggak kelar selesai karena adanya kematian aja. Bal sama yaumun, bahkan ada suatu hari yajtami'u fihi nasu, yang manusia akan berkumpul di situ. Fayaqtassu minaz zalimi walil madlum, ya, maka akan diceritakan di situ ya dari tentang orang yang zalim dan yang siapa yang dia zalimi. Yuhasabun nasu ala amalihim, manusia akan dihisap sesuai dengan amal mereka. Kama qala wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun, akan disempurnakan setiap jiwa dari apa-apa yang dia lakukan dan Allah yang maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Idza amana bihadzal qadri, ya, apabila seorang hamba telah beriman dengan kadar seperti ini aja, wa anna hunaka yawman sayakun, bahwa akan ada suatu hari yang akan terjadi nanti itu hari kiamat, annahu sayub'asu min jadidin, dia akan dibangkitkan, diutus kembali dari yang baru, ya. Artinya setelah dia terkubur menjadi tanah, Allah akan bangkitkan lagi dia. Fa innahu qad haqqaqa hadza rukna. Berarti dia telah dianggap merealisasikan rukun iman ini. Itu mudah kan? Mudah. Ya. Jadi kakek-kakek nenek kita yang dahulu enggak belajar usul salasah, dia dianggap beriman pada hari akhir enggak? Dianggap kalau mereka meyakini akan ada hari kiamat yang manusia akan dikembalikan, dibangkitkan, dihisab, akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan amal di dunia. Itu udah cukup. Dia gak tahu haud, itu gak masalah. Tapi kalau sudah tahu, wajib beriman. Ya. Baik. Ba'da dzalikal iman at-tafsili bil yaumil akhir. Nah, setelah itu baru ada al-imanu at-tafsili. Iman yang secara rinci lagi tentang hari kiamat. Wa hada yatba'ul ilma. Nah, ini mengikuti ilmu bima ja'a fil kitabi wa sunnah, tentang apa-apa yang tertera di Al-Qur'an dan sunnah, min ahwali yaumil kiamah, tentang kondisi berbagai kondisi hari kiamat, min ahwalil kubur. Ya, yaitu kondisi di kubur, nikmat kubur, azab kubur, soal kubur, fitnah kubur, wa ahwali ma yakunu yaumil kiamah, dan berbagai keadaan yang terjadi pada hari kiamat, minal imani bil haud, yaitu mengimani telaga nabi, wal mizan, ya, mizan, wasuhub, lembaran catatan amal kebaikan yang ditampakkan, wasirat, ya, sirat nanti jembatan, wal iman bi ahwalin nas fil ma'arasat, dan iman terkait keadaan manusia nanti di arasat, ya, di mahsyar, ahwalin nas ba'da an yajuzu asirat, keadaan manusia setelah mereka melewati sirat. Itu yajuzu itu maknanya tajawaza, ya tajawazu, melewati sirat. Ya, a'ni al-mu'minin alladzina yadkhuluna al-jannata, yaitu kaum mukminin yang mereka masuk surga setelah lewat sirat. Wa ma yakunu ba'da ay yajuzu as-sirat, dan juga keadaan setelah mereka melewati sirat. Wa ma yadkhul jannah awalan, ya, dan yang masuk surga yang pertama kali, itu baru, itu tafsilnya. Ya. Jadi kalau ada orang, "Pak, nanti ada enggak orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adzab?" "Oh, enggak tahu saya." Dianggap orang ini cacat enggak beriman pada hari akhirnya? Enggak, kecuali setelah dikasih tahu nih hadis Ibn Abbas. Ya. Tapi wa fihim ummati yadkhuluna jannata bighairi hisabin wala adzabin. 70,000 min ummati yadkhuluna jannata bighairi hisabin wala adzabin. Baru dia ditaklif, dituntut untuk mengimani. Kalau enggak tahu, ya udah, cukup dia mengimani bahwa manusia akan dibangkitkan, dihisab, ya, dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan di hari kiamat, itu sudah cukup. Nah, ya, wa ahlun nasi finnar wa nahu dzalik, dan keadaan manusia di neraka, itu semuanya tafsili, perincian. Wa ahlul zulmati, bagaimana keadaan kegelapan di hari kiamat, wal jisr, jembatan. Ya, hadhihi kulluha umurun tafsiliyatun, ini semua adalah perkara-perkara rinci tentang iman pada hari kiamat. La yajibu al-imanu biha ala kulli ahadin, yang tidak wajib diimani bagi setiap orang. Li illa man sami'aha fin nusus, kecuali orang yang sudah dengar perincian itu semua di nas-nas ayat Al-Quran hadis. Fa innahu yajibu alaihi al-imanu bima sami'a, maka dia wajib mengimani apa yang dia dengar tadi. Lakin law qala qailun, namun seandainya ada yang mengatakan, la ana la a'lamu hal sama haudun am la adri, saya enggak tahu apakah ada telaga atau tidak, saya enggak tahu hal sama mizanun am la, apakah ada mizan atau enggak, wa nahu dzalik yu'arrafu, maka dia mesti dikasih tahu bin nusus tentang ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi tentang ini semua. Fa in arafa, kalau dia sudah tahu, fa angkara, maka kemudian dia mengingkari, wa kadzdzaba, mendustakan, baru fa yakunu mukadziban bil Qur'ani was sunnah, dia dianggap orang yang mendustakan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, berikutnya baca. Siapa tadi? Hah? Ayo, Pak Yusuf. Bismillah, qala Rasulullah SAW, amma tahqiqu hadal muqam alladhi huwa al-yawmul akhir fa yu'minu bi anna thamma amma tahqiqu hadal maqami ya amma tahqiqu hadal muqami alladhi maqami alladhi huwa al-yawmul akhir fa yu'minu bi anna thamma yawman ya'udu fihi an-nasu fayuzaza al-muhsinu bi ihsanihi wal masi'u musi'u wal musi'u bi isaatihi falau sa'alta ahadan wa qulta lahu hal thamma yawmu akhiri yaumun akharu yaumul yaumu akharu ya'udu fihi an-nasu qala bila syakkin hunaka yaumal qiyamati yub'atsu hunaka yaumul qiyamati yaumul qiyamati yub'atsu fihi wa yuhasabu an-nasu wa fihi ahwalun wa sakata fa huwa bihadha haqqiqir rukni haqqiqir rukn haqqaqa ar-rukna fa huwa bihadha haqqaqa ar-rukna wa huwa al-imanu bil yaumil akhiri idza sa'altahu hal tu'minu bil haudi qala mal haudu ana ma a'rifu hadzal haudu wa idza sa'altahu hal tu'minu bil mizani qala ana ma a'rifu fa innahu yu'arrafu bin nususi ad-dalati ala dhalika li anna hadza minal ilmi tafsili alladhi innama yajibu al ilma al-ilmu fa'il yajibu innama yajibu al-ilmu bihi ba'da ikhbarihi bima ja'a fin nususi alaihi naam amma tahqiqu hadzal maqam alladhi huwa yaumul akhir ya adapun realisasian dari konteks ini yang ini adalah hari akhir fa yu'minu bi anna thamma yawman yaitu seorang dia mengimani bahwa ada suatu hari ya'udu fihi annasu yang manusia akan kembali pada hari tersebut fa yujaza almuhsinu bi ihsanihi seorang yang berbuat kebajikan akan dibalas dengan kebaikannya wal musi'u bi isatihi dan orang yang melakukan keburukan akan dibalas karena keburukannya tadi falau sa'alta ahadan seandainya Anda bertanya pada seseorang wa qultalah dan Anda katakan padanya hal sama yaumun akhar apakah ada hari yang lain selain hari kiamat gitu ya'udu fihi an-nas qala bila syakkin ya apakah Anda hari yaumun akhir ini yaumun akhir apa yaumun akhir ya yaumun akhir bisa juga apakah ada suatu hari yang lain yang manusia kembali ke situ qala bila syakkin dia mengatakan tanpa ragu ya hunaka yaumul kiamati oh ada itu hari kiamat ya yub'atsu fihi manusia akan dibangkitkan di situ yuhasabu an-nasu akan dihisab ya fihi ahwalun di hari tersebut terdapat berbagai kengerian ya wasakata kemudian dia diam tidak menambahkan enggak dia nambahin di situ ada mizan ada haud ya fa huwa bihada la ilaha illallah. Ah, ini kalau beriman memang hari akhir nih tentu enggak akan masang knalpot kayak gitu tuh. Tahu kan akan dihisap. Nah, ada Pak Rijal kalau lagi istirahat bisa kebangun itu Pak Rijal. Pak Rijal ya. Bisa kebangun itu. Susah tidur sekarang. Oh, gitu. Nah. Ya. Fahuwa bihada maka orang ini dengan perkataan dia tadi sudah dianggap haqqaqa ar-rukna. Ya, dia sudah merealisasikan rukun wahuwa al-imanu bil yaumil akhir yaitu beriman pada hari akhir. Idza sa'altahu hal tu'minu bil haud? Qala mal haud. Kalau Anda tanya pada dia apakah Anda mengimani haud? Dia mengatakan, apa itu haud? Ana ma'arifu hadzal hauda. Saya enggak tahu haud itu apa, telaga itu apa. Wa idza sa'altahu hal tu'minu bil mizan? Kalau Anda tanya pada dia apa? Apakah Anda mengimani mizan, timbangan? Yang penting dia mengimani apa? Mengimani bahwasanya manusia akan dihisap, akan dibalas gitu. Dia mau tahu apa enggak ada mizan apa enggak, itu enggak masalah. Kalau dia tahu itu ya ziyadah wal fadl, tambahan keutamaan aja. tambahan dan keutamaan buat dia. Ya. Qala ma'arifu, saya enggak tahu. Fa innahu yu'arrafu. Maka orang ini dikasih tahu bin nusus ad-dalati 'ala dzalik, yang menunjukkan pada tadi, ya, li anna hadza minal ilmi at-tafsili, karena itu semua adalah diantara ilmu yang rinci, alladzi inama yajibu al-ilmu bih, yang wajib diketahui. Kapan itu? Ba'da ikhbarihi, setelah dikasih tahu, ya, bima ja'a bin nusus 'alaih, ya, terkait apa yang terdapat di nas-nas. Ya, kalau sudah dikasih tahu, wajib dia imani. Kalau dia belum tahu, enggak masalah. Yang penting dia imani pokoknya. Pokoknya apa intinya? Pokoknya yaitu dia imani manusia akan dibangkitkan pada suatu hari, ya, di hari akhir akan dihisab, akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Itu intinya, pokoknya. Ar-ruknus sadis, ya, rukun yang keenam. Ya, masih ada kesempatan? Cukup kali ya. Sudah jam 8. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.